Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد معاشر المسلمين حاضرين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله sore hari ini kita kembali bermajelis untuk meneruskan dari keterangan hadis yang ke-13 terkait dengan haji sibyan, haji bagi anak-anak. Beberapa faedah sudah kita pelajari terkait dengan hajinya bagi anak-anak. Disebutkan yang telah lalu, apabila seorang anak dia berhaji, kalau dikatakan seorang anak berarti belum balig, berarti belum gugur haji yang terkait dengan rukun Islam. Sehingga nanti ketika sudah masa baliknya, dia harus mengulang untuk haji Islamnya. Haji sebagai penyempurna atau pelaksanaan dari rukun Islam yang ke-5. Sehingga haji yang dulu dikerjakan di saat masih anak-anak adalah sebagai nafilah, pahala yang bersifat sunnah bagi anak tersebut. Ini merupakan kesepakatan dari ahlul ilm, sebagaimana dikatakan oleh al-imam Tirmizi rahimahullah ta'ala. Faqad ajma'a ahlul ilmi, sungguh ahlul ilm telah sepakat, anna sabiyya idha hajja qabla ayyudrika fa'alayhi al-hajju idha adraka. Bahwa seorang anak apabila dia berhaji sebelum masa baliknya, maka wajib bagi dia untuk berhaji di saat baliknya. Belum mencukupi haji masa anaknya untuk haji yang terkait dengan rukun Islam. Ini juga disebutkan oleh Sufyan ats-Tsauri, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Ishaq rahimahumullah. Bahkan Ibnu Munzir menyebutkan dalam ijma' terkait dengan masalah ini. Kemudian faedah yang berikutnya yang perlu kita ketahui, man arada al-hajj bis-sabi, barang siapa yang ingin berhaji dengan anaknya. Ada orang tua atau siapa saja yang dia ingin berhaji dengan anaknya. Atau orang tua dengan anaknya, atau kakak dengan adiknya yang masih kecil. Al-muhim, ada orang yang akan berhaji, tapi dia membawa anak-anak untuk ikut berhaji. Fa'innahu, maka dia, orang yang membawa anak tadi, yalzimuhu ayyuf'ala atau ayyaf'ala bihi indal ihram ma yaf'aluhul kadir. Maka harus bagi dia untuk melakukan ya, dengan apa yang dilakukan oleh orang besar dari permasalahan ihram. Tidak terbatas kah ini karena masih anak-anak kan gak ada masalah. Tidak. Tetap berlaku hukum ihramnya pun pada anak-anak. Yajarruduhu 'inda al-ihram bi, maka untuk dilepas seluruh pakaiannya di saat ihramnya. Ya, jadi kalau orang ihram itu tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Yani pakaian yang membentuk. Ya, dengan dijahit itu kan menjadi membentuk. Membentuk celana atau membentuk sarung. Itu tidak boleh. Di saat sedang ihram. Harus lepas lebaran. Walaupun pinggirannya dijahit. Ya, dijahit ini di wolsum atau apa gitu ya, biar gak berudul. Gak ada masalah. Tapi tidak boleh dijahit dengan digabungkan. Sehingga membentuk. Itu dilarang. Memakai pakaian berjahit bagi orang yang ihram. Ya, maksud berjahit itu adalah jahitan yang membentuk pakaian. Bukan. Pakainya dijahit apa? Pakaian ihramnya dijahit tidak boleh. Ya kalau pakaian ihramnya bolong. Ya, kalau dipakai kan keton, tender, jahit muter, enggak ada masalah. Yang dimaksud berjahit ini kalau membentuk pakaian. Nah, kalau ujung dengan ujung dijahit kan namanya menjadi apa? Sarung. Kalau enggak dijahit kan jadi lembaran kayak garis kayak gitu. Baik. Nah, ketika ada seorang yang akan haji dengan membawa anaknya, maka wajib bagi si anak ini untuk melakukan ihram sebagaimana yang dilakukan oleh orang dewasa. Yaitu dengan dilepas seluruh pakaiannya. Sebagaimana disebutkan dari Abdullah bin Umar, demikian juga Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma, annahuma bahwasanya Abdullah bin Umar demikian juga Aisyah, semoga Allah meridai keduanya, kana yujarridani sibyan fil hajj. Beliau melepas pakaian anak-anak semuanya fil hajj, di dalam berhaji. Ya, untuk memakai pakaian apa? Ihram. Wa yatufan bihim baina Safa wal Marwah. Maka kedua anak ini pun bertawaf dengan mereka, dengan Abdullah, dengan Aisyah. Barakallahu fikum. Baina Safa wal Marwah. Antara Safa dan Marwah. Safa, dari Safa ke Marwah. Ya. Ini pun istilahnya dengan tawaf. Walaupun namanya ini adalah amalan sa'i. Kalau yang masyhur, tawaf itu diperuntukkan untuk mengelilingi Ka'bah. Nah, istilah untuk dari Safa ke Marwah yang dikatakan sa'i pun dengan disilahkan tawaf. Karena itu kan bolak-balik. Ya, akan berbolak-balik. Dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa. Sampai berakhir tujuh kali atau ganjil. Sebagaimana tawaf di Baitullah itu pun berakhir 7 kali. Hitungan ganjil. Nah, syahidnya di sini apa yang dilakukan oleh anak itu seperti dilakukan oleh orang dewasa. Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, atayib kita lanjutkan dulu sebelum ini. In kana sobi, jika anak ini mimman ya'kilu wa yumayyiz, dia sudah berakal dan sudah tamyiz, ulima ihram, maka ajari tentang ihram wa talbiyah, ajari untuk bertalbiyah hatta yuhrimah. Talbiyah ini adalah ucapan untuk meniatkan seorang akan berihram. Ya, baru melanjutkan dengan labbaik Allahumma labbaik ila akhir. Wa yulabba binafsihi. Dia bertalbiyah untuk mendapatkan ihram binafsihi, dia sendiri. Ini kalau anaknya sudah apa? Berakal dan jami. Ya, usia-usia apa ini ya? Ya, 10 tahun itu mungkin sudah bisa mudeng, bisa tamyiz. Ya, kalau diukur dengan umur kan 15 tahun untuk dikatakan baligh. Anda kata dia umur 13 tahun belum nampak dia memiliki tanda baligh, berarti dia belum baligh. Dan ini sangat mungkin dia sudah berakal. Sangat mungkin dia sudah bisa membedakan. Nah, maka untuk yang anak semacam ini, ajari ilmu terkait dengan ihram. Jadi paham dengan baik. Wa in kana shaghiran la ya'qilu, jika anak kecil ini belum berakal, berarti uhrima waliyu anhu waliyuhu, maka mengikhramkan wali bagi si anak-anak ini yang mewakilinya. Jadi mewakili untuk ihramnya anak ini. Ihram ini maksudnya untuk meniatkan melakukan amalan ibadah haji atau umrah. Setelah itu baru dia melanjutkan hal-hal yang terkait dengan pakaian, larangan-larangan dari ihram. Sebagaimana dari Jabir radhiyallahu anhu qala hajjatna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa 'amana nisaa wa tibyan. Kami haji bersama Rasulullah, berhaji pula bersama kami para wanita dan anak-anak. Falabina 'ala tibyan wa ramayna 'anhum. Maka kami pun bertalbiyah untuk melihatkan ihram bagi anak-anak, dan kami pun melontarkan melempar jumrah pun untuk mereka. Ini bagi anak yang belum apa? Berakal. Ya mungkin dia bawa anak usianya 5 tahun. Ya, untuk umroh. Tidak ada masalah. Ya tidak ada masalah. Dari Abdul Malik. Dari Atha. Kisabiyah hujubih. Yang terkait dengan anak berhaji dengannya. Walayusinu muyulabdi, belum mampu dia, bagus untuk bertalbiyah, meniatkannya. Kala yulabba anhu abuhu awaliyuhu, maka bapaknya mentalbiyahkan atau walinya. Ini adalah penjelasan dari Ibaru Sadiyin atau Bin Abi Rabah terkait dengan anak-anak yang belum mampu untuk meniatkan berihram. Maka yang melakukan adalah orang tuanya atau walinya. Jelas ya. Jadi kalau dia sudah berakal, ya tinggal dia jadi untuk mandi atau cara mandi. Disunahkan mandi sebelum memakai pakaian ihram, diajari tata cara mandinya. Setelah mandi, kamu pakai minyak wangi, tubuhmu lumuri minyak wangi. Setelah itu kamu pakai pakaian ihram. Pakaian ihram, satu untuk dijadikan sebagai penutup bawah seperti sarung, atas untuk menutup tubuh atasnya. Ini belum dikatakan sebagai orang yang sedang berihram, belum, karena dia belum betal, dia belum meniatkan. Nanti kalau kamu sudah di atas kendaraan, sudah di mikotnya ini di atas kendaraan, ucapkan oleh engkau, ya, Allahumma labbaika hajjan misalnya, atau labbaika Allahumma hajjan. Kalau kau haji dengan haji tamattu, ucapkan oleh engkau, Allahumma labbaika hajjan mutamatti'an biha ila al-hajj. Nah, kalau dia orang yang sudah berakal, kan nanti dia bisa lakukan demikian. Baru dia nanti bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Terus selangkah. Ya, karena seperti itu yang dilakukan oleh Rasul. Beliau meniatkan untuk bertalbiyahnya itu di atas kendaraan. Adapun sebelumnya ada salat sunat, ihram dan seterusnya. Ini tidak disebutkan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tidak disebutkan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau sholat adalah karena pas waktu yang berbarengan. Tidak ada sholat khusus, sholat sunat, ihram tidak ada. Tapi ketika seorang dia setelah berwudu mau sholat tahiyatul masjid atau sholat duha atau dia sholat sunatul wudunya, ini lebih bagus. Ya, tapi itu bukan dikatakan sebagai sholat sunat ihram. Karena yang dipahami oleh banyak, ya banyak dari kaum muslimin terkait dengan sholatnya Rasul alaihi salatu wasalam sebelum beliau bertalbiyah, itu dianggap ini sholat sunat ihram masalahnya. Padahal beliau itu mengepasti saja. Ya kalau pas waktu zuhur ya sholat zuhur. Demikian. Barakallahu fikum jami'an. Adapun bagi anak yang belum bisa diajak seperti itu, maka yang mentalbiahkan adalah siapa tadi? Untuk anaknya, untuk nama si anak ini. Ya, misalnya seperti Allahumma labaik, nanti sebutkan li siapa ini? Li misalnya Abdullah, li Abdillah, hajjan. Ya Allah, aku menyambut panggilanmu untuk si Abdullah ini berhaji. Baru bertal? Iya. Ya, baru bertal? Iya. Tabarakallahu fikum jami'an. Jelas ya? Apa masih ada kebingungan? Jadi kalau ada pembahasan bab khusus tentang haji, nanti kalau suatu saat ya di mana-mana? Kalau Al-Islah sana, Rokhle, kita kalau urut nanti sampai ke bab haji. Ketika bab itu dijelaskan dan kita belum pernah ke sana, itu rasanya itu seperti haji. Ya, jadi sudah tergambarkan nanti haji itu seperti ini. Nah, wabillahi taufik, insya Allah. Qani fiddin, kaum muslimin, hadirin rahimani wa rahmakumullahu jami'an. Berkata Atha rahimahullah, "Idza 'aqala shaghir fa haqqun 'ala alihi ay ya'muru biha." Jika anak kecil ini sudah berakal, maka keharusan dari keluarganya adalah memerintahkan dengannya. Ini at-talbiyah, ini untuk meniatkan. Ini ketika apa? Sudah bisa diajak berpikir, diajari. Berkata Al-Imam Baghawi dalam Syarh Sunnah beliau, "Idza kana as-sabiyyu ya'qil 'aqlan mithluhu yuhramu bi nafsihi." Jika si bayi ini, jika si anak ini berakal sepertinya seperti yang dewasa, maka ia berihram. Menyatakan ihramnya ini diri dia sendiri. Adapun ketika tidak, maka yang mengihramkan adalah waliyuhu, walinya. Demikian juga wajarrodu, ya, sebelum itu semuanya dilepas seluruh baju-bajunya. Wayumna'ul kiyit, ketika sudah memakai pakaian ihram, ya, dia sudah bertalbiyah, menyatakan ihram, dilarang untuk memakai wewangian. Wa mayumna'ul minhul kabir, sebagaimana dilarangnya bagi orang dewasa. Yakni, larangan-larangan sama sa ihram itu berlaku pula walaupun di anak-anak. Ya, tidak dikatakanlah anak-anak kan orang masalah, masih kecil. Enggak, tetap itu berlaku. Apa yang diberlakukan larangan ihram bagi orang dewasa berlaku pula bagi anak-anak. Ya, seperti pakai wewangian. Pakai wewangian yang dibolehkan itu sebelum bertalbiyah, dioleskan di tubuhnya. Jika nanti ketika bagian ihramnya mengena wewangian dalam saat dia sudah bertalbiyah, tidak ada masalah. Karena memang dia tidak memberikan minyak wangi. Memberikan minyak wanginya sebelum berihram. Jika ketika sudah banyak minyak wangi tubuhnya, dia memang ikut wangi juga. Gubet-gubet kayak gini, ada keringat prosesnya jadi merata. Nah, jadi wangi. Ya. Jadi namun di sana itu Walaupun keringatnya banyak itu enggak bau. Tidak bau karena udaranya memang panas kering ya, panas kering. Di sini kan panas lembab. Panas lembab jadi ya rentan untuk bau ya, rentan untuk bau. Kemudian yang berikut adalah at-tawaf bis-sibyan. Jadi setelah dia bertalbiyah, terus sejak mikot, Allahumma labaik, terus ya labaik Allahumma labaik sampai selesai dari talbiyah, terus dilakukan talbiyah itu sampai dia akan tawaf. Ya, misalnya dia start dari Madinah, tapi dia bertalbiyah untuk menetapkannya dari Abjar Ali atau Bir Ali. Maka selama perjalanan terus bertalbiyah terus. Dan orang itu gak langsung ke Masjidil Haram untuk tawaf. Ke hotel dulu. Taruh barang-barangnya. Gak ada masalah. Terus talbiyah terus. Dan itu jarang. Padahal mestinya iya. Ya. Talbiyah paling 5 menit terus kesel. Ya. Karena saking gumunnya lihat pemandangan akhirnya gak cover. Talbiyah cuma pakai HP saja. Kayak gitu. Ini yang terjadi. Pemandangan di padang pasir lah. Padang batu kayak gitu. Tapi gumuni ya. Karena memang kita gak pernah lihat. Jika talbiyahnya lupa. Ketika diingatkan talbiyahnya bertalbiyah. Setelah itu kesel lagi. Tidur. Ya. Padahal mesti diperbanyak. Masya Allah ya. Sampai hotel. Nanti dia udah pembagian hotel. Tinggal masuk. Ada istirahat sebentar. Ada makan. Ya. Baru nanti akan di komando untuk berangkat. Tawaf. Biasanya itu pada memilih waktu-waktunya sudah sedikit sore. Ya. Malam biasanya pada isya. Atau waktu-waktu yang sudah seger lah. Sampainya sudah masuk talbiyah. Masuk masjid. Masjidil Haram. Masuk talbiyah. Sampai dia akan mulai tawaf. Baru berhenti. Bertalbiyah. Ya. Pakai nikom. Kemudian bagian atasnya ditutup. Pundaknya tetap ditutup. Kebanyakan orang kan langsung memperlihatkan apa? Pundaknya namanya ziba itu tidak boleh. Lakukan ziba itu nanti kalau mau tawaf saja. Itu pun hanya tawaf kudum, tawaf yang baru datang tadi itu. Atau tawaf umroh namanya. Kadang anak-anak yang dilatih haji-hajian kayak gitu sudah langsung buka sini. Ini pelatihnya juga tidak paham namanya. Yang ngajarin gak paham, anak-anak manut-manut aja. Ya, begitulah keadaan. Hey, barakallahu fikum. Masuk masjid, ya nanti biasa ya. Seperti doa masuk masjid. Dan di sana, gak boleh sendalnya masuk. Tapi disediakan kresek. Sekarang sudah kresek, Pak. Dulu bawa kresek sendiri ya. Sekarang tuh sudah disiapkan kresek di sana. Untuk memenuhi kebutuhan orang yang haji maupun umroh gratis. Kasih saja, kasih saja. Stoknya tuh berapa tuh dana segitu. Ya. Luar biasa ya. Negara yang sangat kaya. Gelas yang dipakai untuk minum. Itu kalau sudah minum itu harus diletakkan di tempat yang sudah dipakai. Gak boleh diletakkan di tempat yang belum dipakai. Dan ini diambil nanti. Jadi sampah. Cuma paling minum sebentar taruh. Ganti terus gelasnya. Orang mungkong sidik singgung deh. Jutan. Ya. Masya Allah. Sukit negara segitu kayak gitu. Kadang orang Indonesia itu yang teman-teman gelasnya. Ya. Barakallahu fikum jami'an. Ya masuk seperti biasa doa. Doa masuk mas, masjid, bismillah, kemudian sholawat, kemudian berdoa, Allahumma taflih, abba rahmatik, masih bertalbiyah. melihat Ka'bah baru berdoa. Angkat tangannya sebagaimana Abdullah bin Umar. Allahumma antas salam. Wa minka salam. Fahayyina Rabbana bisalam. Ya Allahumma wa Allah antas salam. Engkau adalah as-salam. Wa minka salam. Dan dari engkau lah as-salam. Fahayyina Rabbana, maka hidupkanlah kami wahai Rabb. Bisalam. Dengan salam. As-salam itu keselamatan. Selamat. Di dunia dan akhirat. Di dunia selamat dari fitnah, dari syubhat, dari syahwat. Di akhirat selamat dari api neraka. Begitu. Itu deg-degan loh itu ketika pertama kali lihat apa? Ka'bah. Kita yang selama ini sholat menghadap kiblat baru tahu ini kiblatnya. Di Indonesia kan cuma di fotonya aja ya. Mungkin yang punya televisi jelek ke Saudi ya paling di itu aja taunya Ka'bah. Tapi begitu melihat wujud yang aslinya itu masya Allah. Terus berjalan, ya, masih talbiyah sampai mulai tawaf. Jadi kan diperintahkan untuk apa? Tawaf. Start tawaf itu dimulai dari yang ada tanda lampu hijau. Karena itu adalah lurus dengan rukun Hajar Aswad. Kalau gak datang rem, bingung Hajar Aswadnya yang penting. Setelah yang ngepol, ya ketika ada lampu hijau lah itu berarti. Memang gak diganti-ganti. Karena untuk informasi itu ya kayak gitu. Kalau bolak-balik ganti orang bingung. Mana nih Hajar Aswadnya? Ya ketika satu lampu aja kan orang langsung tahu. Nanti Hajar Aswad lurus ke lampu hijau. Pasti sudah digaris. Sudah digaris. Banyak orang kan gendir orang keton kebanyakannya. Nah kalau lampu kan di atas. Nah kan jadi kelihatan itu lampunya lurus. Pocok. Kalau mampu mendekat Hajar Aswad. Usap dulu kemudian dicium. Tidak mampu ya sudah. Nah ketika mulai tawaf baru. Pakaian ihramnya itu diselendangkan. Dikelihatan pundak kanannya. Kan kembali. Nah. Wabillahi taufiq. Baru dia tawaf. Dari rukun apa ini? Hajar Aswad. Satu putaran Hajar Aswad hitung satu. Tiga putaran pertama itu dengan apa? Berlari. Berapa? Iya, dengan lari-lari kecil. Kalau mampu. Kalau enggak mampu ya jalan. Susah untuk lari susah. Karena orang saking apa? Ya, saking padat. Saking padat. Sip. Sisanya nanti dengan berjalan. Ketika sampai pada rukun Yamani, dengan rukun Hajar Aswad, itu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rukun Yamani cukup usap saja. Ya. Nah, ini sampai tujuh. Ya, sampai tujuh. Nah, di sini disebutkan bahwasanya anak-anak ini at-tawaf bisibyan. Dan ini ijma' dari ulama. Bahwasanya anak-anak pun ikut tawaf. In amkanahu al-mashi-mashi. Jika mungkin anak ini jalan-jalan. Wa ilatifa bi mahmulan. Kalau enggak gendong. Ya, kalau enggak mampu untuk jalan di gendong. Yang gendong ini, ya, yang walaupun yang gendong ini dalam keadaan dia adalah orang yang halal, boleh. Orang yang halal berarti dia tidak ihram, boleh. Kalau dia ihram, ya sama aja. Dia ihram, anaknya ihram, berarti sama-sama sedang tawaf. Ya, kalau dia sudah selesai ihram, kemudian anaknya ini yang baru mengerjakan, berarti dia nanti menggendong anaknya. Maka yang dinilai yang digendong, bukan yang gendong. Itu sama saja seperti tawaf naik kendaraan. Kan yang tawaf yang di atas kendaraan, bukan kendaraannya. Ya enggak? Tawaf pakai kuda. Itu yang dinilai yang naik kuda. Bukan kudanya lagi tawaf. Jelas ya? Atau sekarang orang tawaf pakai kursi roda. Itu yang di atas kursi, bukan rodanya ini yang toa. Orang yang di atas kursi ini yang didorong, yang didorong. Barakallahu fikum jami'an. Abu Bakar As-Siddiq tawaf bin Zubair. Abu Bakar As-Siddiq tawaf dengan putranya, ini Zubair. Fikir Qatin berarti dengan selendang. Berarti dia apa? Dikendong. Barakallahu fikum. Masyarul muslimin rahimani wa rahmakumullahu jami'an. Ketika sudah selesai tawaf, ya, berarti dia nanti akan melanjutkan untuk melakukan rukun yang berikutnya, itu sa'i. Dan di situ ada beberapa sunnah yang dilakukan, seperti dia sholat sunat setelah selesai tawaf. Nah, maka ketika sholat sunat selesai tawaf ini, jadikan Ka'bah ini antara dirimu, jadikan makam Ibrahim antara dirimu dengan Ka'bah. Jadi kalau misalnya ini Ka'bah, ini makam Ibrahim, nanti sholatnya di sini. Lurus seperti itu. Itu kalau memungkinkan. Dua rakaat, surat pertama bacaan setelah Fatihah adalah Al-Kafirun, yang kedua adalah Al-Ikhlas. Jelas ya? Nah, besok berangkat saja kalau misalnya itu jadi paham. Oh, ini makam Ibrahim, kayak gini. Gitu jadi. Ya kalau ke sana yang kira-kira pas lagi sepi lah. Omber. Ya. Saya gak pernah sepi, gak pernah omber. Orang itu menanti, kayaknya nanti jam 2 sepi omber. Ternyata semuanya pada ngincer jam 2. Ya sama aja. Sama aja. Wabillahi taufik. Setelah selesai salat minum air zamzam. Sebagian, kemudian sebagiannya dituang di atas kepalanya. Jadi langsung menuju ke sofa. Ya, sebelum menuju sofa, nanti naik bukitnya. Sekarang bukitnya sudah di keramik. Naik tapi sudah di keramik. Wah, dulu susah. Zaman dulu. Batu-batuan. Sekarang di keramik, ada payungnya, pakai AC, ada kipas angin lah, udah. Seger. Ya. Jadi haji atau umrah zaman sekarang itu betul-betul penuh dengan kenikmatan. Orang yang biasa melakukan umroh dan dia sudah menangis zaman dahulu, katanya umroh zaman sekarang kurang menantang dibanding zaman dulu. Dulu itu memang betul-betul apa? Mengalami ya kesulitan yang luar biasa, capek luar biasa, panasan dan seterusnya. Nah, sekarang ya enggak. Dan akhirnya kesulitannya juga sama sebetulnya. Kesulitannya juga apa? Sama. Jangan pakai istilah menantang atau tidak menantang. Jam berapa isya ini? 54. Baik. Kita lanjut dulu. Di sini belum sebutkan sa'i, tapi kita poin-poinnya di sini aja dulu. Zahab aktsaru ahli ilmi. Mayoritas ahli ilmu berpendapat ila anna sabiyya yujannibu ma yajtanibuhu al-kabir min mahdhuratil ihram. Bahwasanya anak-anak itu menjauhi apa yang dijauhi oleh orang-orang dewasa dari larangan-larangan ihram. Jadi hukum ketika sedang ihram itu berlaku bagi anak-anak, ya, sebagaimana diberlakukan pula bagi yang dewasa. Sebagaimana perkataan Atha bin Abi Rabah rahimahullah, yastanibu sabi fil ihram ma yastanibul kabir min az-zira wa tir. Anak-anak itu menjauh di dalam ihram apa yang orang-orang dewasa menjauhi dari berhias ataupun memakai pakai minyak wangi. Berhias seperti memakai kopiah, peci, itu tidak boleh. Jadi ketika ihram itu tidak boleh menutup kepala. Tidak boleh menutup kepala. Sehingga tidak boleh pakai peci, tidak boleh pakai apa, tidak boleh. Payung bagaimana payung? Boleh apa enggak? Boleh. Karena payung ini terlepas dari kepala. Tidak melekat. Tudung malah enggak boleh. Karena masih apa? Masih melekat. Kayu patung ke payung kan sudah enggak melekat. Topi, ya enggak boleh juga. Karena masih apa? Melekat. Imamah juga enggak boleh. Jelas ya? Enggak boleh. Ya, tidak boleh. Bahkan menyampirkan pakaian ihramnya di atas kepala tidak boleh. Tidak boleh. Kan kadang ada yang bersendokan ini, kalau sakit panasnya tutupkan. Kita sering dapati demikian orang-orang, kita nasihati juga. Nasihati. Kalau sudah tidak paham, cuma kita kayak gitu aja langsung paham, suruh nurunkan. Sekarang orang ada bisa paham bahasa, Inggris tidak bisa, Arab tidak bisa. Isyarat malah bisa ngobrol ketawa-ketawa tapi gak paham sama itu. Sudah biasa. Karena juga senang juga. Barakallahu fikum jami'an. Nah ini itu mahdzurat, termasuk mahdzurat. Kalau orang bawa tas, kopernya dipanggul di atas kepala, ini gak apa-apa, boleh. Tapi kalau niatannya untuk menutupi panas, gak boleh. Karena masih menangkal. Tapi kalau karena berat saja, bawa berat, dibantu dengan tangan dan kepala itu boleh. Gak ada niatan apa-apa, karena memang berat. Tapi kalau ada niatan ini adalah untuk berteduh, ini dilarang. Karena masih apa? Menempel di atas kepala. Itu termasuk mahdzurat. Termasuk larangan-larangan dari apa? Ihram. Memakai celana, ya gak boleh. Tidak boleh pakai celana. Dan itu bagaimana kalau pakai tip pempes? Kan kadang ada orang tua pakai pempes. Tidak boleh. Kalau bentuknya apa? Celana. Kalau bentuknya celana itu tidak boleh. Karena itu dikatakan sebagai pakaian berjahit. Dan ini tidak ada ceritanya. Terus stres-stresan loh. Kan ada bentuknya juga. Ada bentuknya juga. Lalu bagaimana solusi? Ya udah, kalau memang ada kencingannya, tinggal pakai alat. Ya, nanti kencingnya itu lewat saluran apa namanya? Teter apa itu ya? Kateter ya, pakai teter. Nanti pakai selang, nanti terus pakai itu apa namanya? Kantong. Pakai kantong. Sebelah rombongan saya dulu baris itu pakai kayak gitu, mbah-mbah. Gak ada masalah pakai itu. Jadi kalau perlu tinggal dibuka kerannya ini kan. Ya karena mengantisipasi sedang ikhram dia. Sedang apa? Ikhram. Gak apa-apa. Boleh-boleh saja. Kasih sepon-sepon gitu ya. Yang nanti kalau kencing jadi gak kemana-mana. Bayi lah ya, popok kayak gitu ya. Jiret. Ini sudah isa ya. Ini jamnya enggak kurang baik gitu. Saya cukup dulu. Allahu ta'ala alam. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.